Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahannya kepada kita semua. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum itu, siapa di antara hadirin sekalian yang hafal tanpa membaca semua fadilah ilmu yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, poin-poinnya hafal, nah, tanpa membaca? Ada yang hafal? Nah, apa fadilah ke-12 mulki? Cahaya yang dengannya manusia mendapat hidayah. Nah, ahsan. Dalilnya apa? Kisah tentang siapa? Nah, kisah tentang siapa? Yang lelaki Bani Israel, kenapa dia? Akhirnya dia bunuh berapa semuanya? Akhirnya 100, ahsan. Kisah pembunuh 100 jiwa yang pada awalnya 99 mau taubat, datang menanyakan tentang orang yang berilmu, ditunjuki ahli ibadah, bertanya apakah ada taubat, dijawab tidak ada, dibunuh ahli ibadah tersebut sehingga lengkap 100 jiwa. Nah, fadilah ke-13 sampingnya. Nah, sudah yang setelahnya Ilmu itu petunjuk bagi orang yang melakukannya. Setelahnya, yang ke-13. Taib Muhammad. Allah al-musta'an, nanti hilang, nanti ini, nanti itu. Catat, salin kalau hilang, jangan pasrah. Enam, sebelahnya, nah itu, ya barusan, yang baju hitam. Yang keras suaranya. Apa? Sudah. Orang yang berilmu kenapa? Diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Enam. Dalilnya apa? Mana yang namanya Abid? Dalilnya apa? Al-Mujadilah. Terus enam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita lanjutkan masih pada pasal ketiga, hukum talabul ilm, hukum mempelajari, menuntut ilmu. Telah dibahas bahwasannya talabul ilm adalah fardu kifayah, fardu, namun jika telah dipenuhi kewajiban tersebut oleh sebagian orang, maka pada sebagian yang lainnya kewajiban tersebut gugur atau menjadi bersifat sunnah. Namun terkadang juga ilmu itu atau mempelajari ilmu menjadi hukumnya fardu ain. Kapan itu fardu ain? Rahman. Yang ingin dia lakukan ketika dia tidak tahu tentang sebuah ibadah yang mau dia kerjakan atau sebuah interaksi yang ingin dia jalankan. Dia mau haji, dia mau berzakat, dia mau berjual beli, dia mau menikah, dia mau hidup bertetangga, wajib baginya mempelajari hal-hal tersebut bagi individu dia, pribadi dia. Yang awalnya itu hukumnya fardu kifayah, tapi ketika dia ingin lakukan itu, jatuh kewajiban pada dia menjadi bersifat fardu ain untuk mempelajarinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab enggak memperbolehkan orang masuk pasar kecuali mereka yang faham masalah jual beli. Jual beli kan sifatnya muamalah, interaksi. Jual beli, nanti kemudian saling bernasehat. Butuh apa? Butuh ilmu, pelajari ilmunya dalam bernasehat. Nah, wajib fardu ain. Nah, itu ketika seperti itu kondisinya, maka talabul ilm, mempelajari ilmu tersebut bersifat fardu ain. Qala rahimahullah, fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hali ay ya'rifa kayfa yata'abbadu lillahi bihadhihi al-ibadah wa kayfa yaqumu bihadhihi al-mu'amalah fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hali, maka wajib atasnya dalam kondisi seperti ini tadi. Nah, dia ingin melakukan sebuah ibadah, ingin melakukan sebuah muamalah, maka wajib atasnya dalam kondisi seperti ini ayya'rifah, untuk mengenal bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini, dengan ibadah tersebut yang ingin dia kerjakan. Naam. Misalkan juga mungkin yang baru-baru saja dibahas di masjid ini masalah ahkamul janaiz, hukum-hukum jenazah. Apa hukumnya memandikan, mengkafani, mensalati jenazah? Fardu, fardu kifayah. Maka ketika orang mau melakukan ibadah tersebut, wajib baginya belajar tentang ahkamul janaiz. Dia mau mandikan, dia mau mengkafani, dia mau mensolati, harus belajar, menjadi fardu ain bagi dia. Karena kenapa? Dia yang mau melakukannya, dia yang mau melaksanakannya, fardu bagi dirinya. Wa kaifa yaqumu bihadhihi almu'amalah, dan juga bagaimana dia melakukan muamalah tersebut, interaksi, berhubungan, bergaul dengan orang lain. Bahkan bukan cuma dengan orang lain, dengan makhluk yang lain. Ya, dengan makhluk yang lain, menyembelih. Walaupun menyembelihnya bukan ibadah, bukan untuk misalkan kurban atau untuk aqiqah. Dia sembelih untuk misalkan dia makan sendiri. Harus tahu hukumnya dalam menyembelih. Nah, dia harus baca bismillah, dia harus asah pisaunya, adab muamalah bersama hewan. Nah, harus dia pelajari, menjadi fardu ain bagi dia. Itu ketentuan mempelajari ilmu itu menjadi hukumnya fardu ain. Selanjutnya beliau katakan wa ma ada dzalika minal ilmi fa fardu kifayah. Adapun yang selain itu dari ilmu ini, maka hukumnya fardu kifayah. Naam. Hukumnya fardu kifayah. Ketika di sebuah komunitas tidak ada berkewajiban haji di situ misalkan, di komunitas tersebut. Atau tidak ada yang mungkin melaksanakan hukum-hukum janaiz, mensolati. Karena kenapa? Tidak ada kejadian mungkin yang wafat di tempat itu, maka menjadilah fardu kifayah mempelajari ahkam tersebut. Satu dua orang mencukupi menggugurkan kewajiban yang lainnya. Qala rahimahullah wa yanbaghi li talibil ilmi ay yash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayatin hala talabihi. Ini penting untuk digarisbawahi oleh kita. Wa yanbaghi, sepatutnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, untuk menyadarkan dirinya, untuk sadar diri bahwa dirinya sedang melakukan amalan fardu kifayah. Yakini demikian dalam diri kita, sadari demikian, sedang melakukan sebuah ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Nah, belajar masalah ahkamul janais, belajar masalah haji walaupun belum haji, belajar masalah salatul Id, misalkan belajar masalah dan seterusnya. Ketika mempelajari itu, sadarlah bahwasanya kita sedang melakukan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Belajar hukum-hukum din, walaupun ibadah tersebut berhukum fardu kifayah, berhukum sunnah misalkan, ya. Maka yakinilah kita sedang melakukan sebuah fardu kifayah. Wayam hala talabihi, ketika dia mempelajari ilmu tersebut. Kenapa demikian? Liyahsulalahu thawabu fa'ilil fardhi, supaya dia mendapatkan pahala orang yang melakukan sebuah kewajiban. Supaya dia mendapat pahala orang yang mengamalkan sebuah kewajiban. Maka penting bagi kita ketika belajar, yakini bahwasanya ini merupakan amalan fardu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi itu merupakan fariidhah, kewajiban bagi setiap muslim yang merasa dirinya muslim, maka dia punya kewajiban belajar ilmu agamanya. Entah itu fardu, kewajibannya kewajiban kifayah, ataukah kewajiban ain. Fardu kifayah yang jika dipenuhi oleh sebagian gugur bagi yang lain, atau fardu ain, kewajiban bagi individu masing-masing kita. Yang jelas, talabul ilm bersifat fardu bagi setiap muslim. Maka yakini ketika melakukan mempelajari ilmu, kita sedang melakukan sebuah kewajiban untuk mendapatkan pahala orang yang melakukan sebuah kewajiban. Ma'at tahsilil ilmi. Kalau sudah seperti itu kondisinya, dia sadar sedang melakukan sebuah fardu kifayah, maka dia akan mendapat pahala beribadah fardu sekaligus dia mendapatkan ilmunya. Dapat dua langsung, dapat pahala melakukan amalan fardu, yang kedua mendapatkan ilmu itu sendiri. Nah, jadi pentingnya hati itu luar biasa. Bernilai ibadah semakin besar pahalanya, bermanfaat atau tidaknya ilmu dari sini, hati. idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kalau sudah hati baik, maka baik seluruh jasadnya, amal perbuatannya. Kalau sudah rusak hatinya, rusak semua amal perbuatannya, rusak jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, maka perbaiki hati kita masing-masing, terlebih dalam melakukan ibadah besar. Bahkan para ulama mengatakan termasuk jihad fi sabilillah. Razaqanallahu wa iyyakum al-ikhlasa fi kulli amalina. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita dan antum semua keikhlasan dalam setiap amalan kita. Beliau melanjutkan, qala rahimahullah, wala syak anna talabal ilmi min afdalil a'mal. Tanpa diragukan lagi bahwa talabul ilmi termasuk amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia, paling besar, paling mulia, belajar ilmu. Kaif enggak tidak mulia dia menghidupkan sunnah dengan belajar ilmu, dia membela sunnah dengan belajar ilmu, dia mengamalkan sunnah dengan belajar ilmu, dia mendakwakan sunnah dengan belajar ilmu. Besar amalannya. Bagaimana mau menghidupkan sunnah kalau gak dipelajari sunnah itu? Lama-lama merebaknya kebodohan semakin mati, semakin mati, satu sunnah demi sunnah. Dan sebaliknya semakin menjamur kebid'ahan, kebid'ahan. Kerancuan berpikir demi kerancuan berpikir. Merebak kebodohan, ilmu semakin hilang. Qala bal huwa minal jihad fi sabilillah. Bahkan talabul ilm termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Kalau mungkin berjihad dengan senjata, banyak orang bisa melakukannya. Tinggal angkat senjata, dia pelajari. Nah, bisa dia aktifkan senjatanya, dia gerakkan dan seterusnya. Tapi kalau talabul ilm, butuh rijal, butuh para lelaki yang sesungguhnya, butuh kesabaran, butuh perjuangan besar. Naam. Qala wala siyama fi waqtina hadza. Terlebih di waktu kita sekarang ini. Sudah tambah mendekati akhir zaman. Sudah semakin merebak kebodohan. Sudah semakin banyak merebak kemaksiatan. Semakin sedikit, semakin berkurang ilmu itu. Naam. Hina bada'at al-bid'u tadhhar fil mujtama'il islami wa tantashiru wa takthur. Ketika kebid'ahan mulai nampak, mulai muncul di sebuah komunitas Islam, mulai tersebar dan mulai menjamur. Bahkan sekarang sunnah dianggap bid'ah. Seharusnya itu merupakan sunnah Nabi, dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai sebuah perkara baru. Seakan-akan perkara yang baru muncul. Seakan-akan ajaran itu merupakan ajaran baru kemarin. Naam. Wa badal jahlul kathir mimman yatatalla' ilal ifta' bighairi ilm. Mulai juga kebodohan yang sangat banyak dari orang-orang yang memunculkan dirinya sendiri, atau disebut juga dengan lancang dalam berfatwa tanpa dasar ilmu. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Sekarang ini sudah banyak yang demikian. Orang berfatwa tanpa dasar ilmu. Para ruwaibidhah mulai berkeliaran, berbicara masalah besar dalam kondisi dia bukan orang yang berkapasitas padanya, bahkan bukan orang yang memiliki ilmu. Ruwaibidhah hanya modal pintar berretorika, pintar berbicara, pintar ngomong di hadapan orang lain. Maka orang menganggap dia sebagai seorang alim, padahal dia orang yang jahil. Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang dungu, orang bodoh, tapi berbicara masalah umat yang besar. Wa bada'al jadalu min kathirin minan nas. Mulai juga bermunculan debat kusir dari kebanyakan orang, banyak dari manusia yang melakukan debat kusir. Dan ini pun efek dari kebodohan. Seandainya dia berilmu, dia tidak akan melakukan yang namanya debat kusir. Qala rahimahullah, fahadhihi thalathatu umurin كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم. Maka inilah tiga perkara yang semuanya mewajibkan kepada para pemuda, terutamanya. Nah, syabab itu usia muda, usia 15 tahun sampai 40 tahun. Syabab, anak muda. Jadi yang masih di bawah 40 tahun masih syabab, masih kuat-kuatnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam diutus, diangkat menjadi nabi di umur-umur kuatnya beliau, yaitu umur berapa? 40 tahun. Ya, sempurna-sempurnanya akal. Nah, dan juga kekuatan pada umur 40 tahun kurang lebihnya. Nah, mewajibkan kepada para syabab untuk semangat dalam talabul ilm. Nah, yang masih muda, ya semuanya, banyak dari kita yang masih usia syabab, ya. Semangat, kerahkan kemampuan kita untuk belajar ilmu. Jangan pernah kalah, jangan pernah mundur, pantang mundur, terus maju belajar ilmu. Hafal, ya, tulis. Jangan pernah merasa kita tidak dibutuhkan. Ilmu ini bermanfaat bagi pemiliknya dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, Ibnu Abbas dahulu demikian belajar. Di masa-masa belajarnya beliau mengajak kepada temannya. Temannya mengatakan, untuk apa belajar sekarang? Para sahabat masih banyak. Tiba masanya para sahabat sudah mulai meninggal wafat, sudah mulai tumbuh besar, pesat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi orang rujukan umat. Orang rujukan umat. Nah, setidaknya ilmu itu bisa membimbing kita, dan juga ketika kita punya keluarga, kita bisa bimbing keluarga kita. punya ayah, punya ibu, punya paman, ya. Nanti mungkin menikah, punya istri, punya anak, bisa bimbing dengan ilmunya. Sekarang mungkin kita enggak menyadari masih, ya, duduk, enggak memikirkan apa-apa masalah tanggung jawab yang sangat banyak, belum sampai ke sana. Nah, nanti kalau sudah menjalani baru tahu manfaatnya ilmu itu seberapa besar pentingnya. Nah, maka tiga perkara inilah yang mewajibkan bagi para syabab, mengharuskan syabab untuk semangat talabul ilm. Bahkan disebutkan Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam Syarah Al-Wasithiyah mengatakan, belajar di masa sekarang ini, di saat beliau mengucapkan hal itu, beliau sudah wafat, berhukum fardu ain. Di zaman sudah mulai banyak fitnah, banyak kekacauan di mana-mana, maka menjadi fardu ain hukum mempelajari ilmu. Qala rahimahullah, awalan bid'un bada'at tabzu'u nujumuha. Tiga perkara tadi dirinci oleh beliau. Yang pertama adalah adanya bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru yang muncul, mulai muncul, nujumuha, yang mulai muncul bintang-bintangnya, mulai bertebaran satu demi satu. Yang kedua yang mendorong seseorang, yang menjadikan talabul ilm menjadi lebih wajib lagi, adalah unasun, orang-orang yang berani dalam berfatwa tanpa dasar ilmu. Adanya orang-orang yang demikian juga mendorong kita untuk lebih bersemangat belajar ilmu. Thalithan, jadalun kathir fi masail qad takunu wadihatan li ahli al-ilmi lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilm. Yang ketiga adalah banyaknya perdebatan fi masail, dalam permasalahan-permasalahan, qad takunu wadihatan li ahli al-ilm, yang itu bisa jadi perkara yang jelas bagi orang yang berilmu. Tapi kemudian datang orang yang memperdebatkan tanpa dasar ilmu. Harusnya gamblang, tak-tak selesai urusannya. Ini ndak, datang orang yang berjidal dalam masalah tersebut, akhirnya panjang lebar. Akhirnya panjang lebar, kesana kemari urusannya. Karena kenapa? Enggak punya ilmu mereka yang memperdebatkannya. Nah, dan biasanya yang suka berdebat itu didasari dengan sedikitnya ilmu. Baru punya sedikit ilmu, kemudian dia memberanikan diri. Nah, harusnya perkara jelas, wadih. Para ulama sudah menghukumi, para ulama sudah berbicara, tapi datanglah orang-orang yang demikian sifatnya, suka berjidal tanpa dasar ilmu. Nah, maka penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu, semakin belajar, semakin tahu, semakin faham, semakin terhindar dari kejelekan, semakin memperbanyak ladang amal kita, semakin jauh dari yang namanya bahaya fitnah. Biiznillahi ta'ala, man salaka tariqan iltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka semangat untuk belajar ilmu terkhusus terlebih bagi para syabab. Tidak mengkhususkan bagi mereka para syabab saja, namun terlebih bagi mereka para syabab. Masing-masing kita harus belajar, namun bagi para syabab untuk lebih semangat lagi dalam memanfaatkan kesempatan mereka. Qala rahimahullah, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, terdapat pelajaran penting dari ucapan beliau berikut ini. Qala rahimahullah, fa min ajli dhalik fa nahnu fi daruratin ila ahli ilmin indahum rusukhun wasi'atu tila'in. Oleh karena itulah kita fi darurah, dalam kondisi darurat, sangat-sangat membutuhkan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan demikian, sangat-sangat membutuhkan kepada ahlu ilmin, orang yang berilmu. Karena kenapa? Semakin sedikitnya atau semakin hilangnya ahlu ilm, maka cahaya yang membimbing manusia ini akan semakin hilang, dan manusia akan berada dalam sebuah kondisi yang tidak tahu mereka harus berjalan kemana. Indahum rusukhun, yang mereka memiliki rusukh, kekokohan dalam ilmunya, wasi'atut tila'in, dan luasnya penelaahan mereka kepada ilmu, luasnya pengalaman mereka, luasnya mereka dalam meneliti, mempelajari ilmu, kokoh dalam ilmu mereka. Kita butuh yang demikian, ahlu ilm yang memiliki rusukh dan si'atut tila. Wa indahum aydan fiqhun fi dinillah, dan mereka juga punya pemahaman dalam agama Allah, punya pemahaman dalam agama Allah, bisa memahami tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahum hikmatun fi tawjihi ibadillah, punya sikap hikmah dalam membimbing hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah, kata Syekh Al-Utsaimin, nanti kita akan pelajari juga dalam tempatnya, dalam kesempatan di kitab ini juga, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah, menempatkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Kapan kita harus mengatakan A, dan berapa besar porsi yang harus disampaikan, bagaimana uslubnya, apakah tepat untuk disampaikan sekarang ataukah nanti. Nah, harus punya sikap hikmah dalam membimbing hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, li'anna kathiran minan nasil an yahsuluna ala ilmin nadhariyin fi mas'alatin minal masail. Karena banyak sekarang ini, itu di zaman Syekh Al-Utsaimin, sedangkan kita sudah berada 20 tahun setelah wafatnya Syekh Al-Utsaimin, kira-kira 20 tahun setelah wafatnya Syekh Al-Utsaimin, 20 tahun waktu yang lama, sudah banyak perubahan-perubahan semakin zaman ke belakang. Sekarang banyak dari manusia ini yang mereka mendapatkan ilmu nazari, ilmu teori dalam bahasa kita, ilmu teori, tahu teorinya begini, begini, begini, teorinya. Fi mas'alatin minal masail, dalam sebuah permasalahan dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dia tahu, dia mendapatkan ilmu teori. Wala yahummuhum an-nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Tapi tidak membuat mereka serius, tapi tidak menjadi kepentingan mereka melihat perkara memperbaiki hamba-hamba Allah dan mendidik mereka. Dia sampaikan apa yang dia tahu, teori yang dia fahami, teori yang dia pelajari, begini haram, begini bid'ah. Dia enggak tahu kapan dia harus lakukan itu, cara apa yang harus dia lakukan, kapan, seberapa banyak dia harus sampaikan itu porsinya. Enggak punya kepentingan memperbaiki makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya kepentingan mendidik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya punya ilmu teori, saya sampaikan. Bid'ah haram begini begini. Tanpa punya sikap hikmah padanya. Enggak bisa dia membimbing manusia. Dia arahkan, dia giring. Nah, maka setiap ucapan punya tempatnya, setiap tempat punya ucapannya, punya porsinya sendiri-sendiri, punya kesempatannya sendiri-sendiri. Kapan kita harus ucapkan dan kapan tidak? Nah, jangan sampai mau menyampaikan ilmu langsung yang tinggi. Oh, kenapa? Kadang kebanyakannya mau menampakkan posisi dia, kemampuan dia. Dalam kondisi bukan tempatnya, bukan waktunya dia sampaikan itu. Dia langsung ajarkan masalah yang tinggi-tinggi. Masalah apalah misalnya. Nah, yang seharusnya itu bertahap mempelajarinya. Dia sampaikan langsung. Sehingga apa? Enggak paham, orang langsung mutung di tengah jalan. Baru mulai sudah langsung, oh kayaknya berat, saya enggak bisa, pergi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ajak bicara manusia sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang suka membuat orang lain lari. Maunya baik, tapi tidak semua mau baik itu baik. Ternyata caranya salah, kaku, tidak punya akhlak. Nah, sehingga belum menyampaikan sudah orang tolak. Oh, ini orang enggak baik. Untuk apa saya dengarkan ucapannya? Maka Nabi Muhammad SAW sebelum diutus orang yang baik akhlaknya. Sehingga ketika beliau sampaikan dakwah, gampang orang-orang yang baik itu menerima dakwah beliau. Memang orang Nabi Muhammad SAW orangnya baik, jujur, amanah, suka menyambung silaturahim, membantu orang yang kesusahan, memuliakan tamu. Jadi orang menerima dakwah gampang. Karena kenapa? tahu tentang tingkah laku Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah wa annahum idza aftau bikadza wa kadza sara wasilatan ila syarrin akbar la ya'lamu madahu illallah. Dan jika mereka berfatwa dengan sesuatu, maka itu merupakan wasilah, fatwa dia merupakan wasilah perantara menuju kejelekan yang lebih besar, yang tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana dilakukan oleh para duat hizbiyin, duat ikhwanul muslimin, justru dengan fatwa-fatwa mereka merusak, menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Hancurnya Syria, hancurnya negeri-negeri yang lainnya, karena ulah mulut-mulut para da'i hizbiyin, ikhwanul muslimin, Al-Qardawi, begitu pula Salman Al-Audah dan yang selainnya. Mereka menganggap pemimpinnya begini, pemimpinnya begitu, lakukan demo, lakukan pemberontakan. Apa akhirnya Syria sekarang? Belum tumbuh sampai sekarang, masih dalam kehancurannya. Akibat apa? Mulut-mulut para ruwaibidah, para da'i-da'i fitnah. Maka kita membutuhkan para da'i yang punya sikap hikmah dalam membimbing umat manusia. Para ulama membimbingkan kepada rakyat yang tertindas, belum punya kekuatan, hijrah, bersabar, jangan melawan, jangan sampai menimbulkan madharat yang lebih besar. Sekarang orang banyak perang. Kif mau perang? Yang terbunuh sudah sekian ratus jiwa, sekian ribu jiwa. Safah artinya termasuk kebodohan mereka mengatakan demikian. Para ulama yang membimbingkan para umat belum punya kekuatan, belum punya apa-apa, lempar batu dibalas dengan ribuan misil yang dilemparkan kepada mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.